Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Al-Qa'idatu Al-Hadiyata Asyara, kaedah ke-12, ya, kaedah ke-12. Kama annal mufassira lil-Qur'ani yura'i ma dallat alaihi alfaduhu mutabakatan wa ma dakhala fi dhamniha fa alaihi an yura'iya lawazima tilkal ma'ani وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. Kaidah ke-11. Ya, sebagaimana bahwa para ulama ahli tafsir, ya, seorang ahli tafsir Al-Qur'an, dia yura'i, dia memperhatikan ma dallat alaihi alfaduhu, dia memperhatikan, ya, lafaz-lafaz yang ditunjuk, memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz dari Al-Qur'an tadi secara mutabaqah. Nanti akan dijelaskan di secara mutabaqah. Wa ma dakhala fi dhamniha, ya, maupun yang masuk ke dalam kandungannya. Ini secara tadammun. Fa alaihi, maka wajib baginya, bagi ahli tafsir tadi, ya, an yura'iya lawazimatil kalma'ani. Ya. Ini dilalatul iltizam. Maka wajib bagi dia untuk memperhatikan, ya. Ya, lawazim, ini dalalatul iltizam, konsekuensi-konsekuensi dari makna tersebut, atau yang di, ya, keharusan dari makna tersebut, ya, tuntutan-tuntutan dari makna tersebut. Wa ma tastadi'ihi minal ma'ani, dan makna-makna yang tergolong ke dalamnya, allati lam yusarrahil lafdhu bidzikriha, yang lafaz tersebut tidak disebutkan secara gamblang dengan penyebutannya. Ini antum mesti perhatikan dulu di sini, ya. Ya, yang namanya dilalah di sini, ya, ada tiga kalau dalam ilmu mantik, ya, dilalah lafziyah, ada tiga, ada dilalah mutabaqah, ada dilalah tadammun, ada dilalatul iltizam. Kalau mutabaqah, ya, kesesuaian, kalau bahasa kerennya adekuasi. Nah, adekuasi, nah, dia atau di KBBI. Yang kedua tadammun, ya, dilalah tadammun, kandungan kalau di kita bahas, yang kita kenal bahasa kerennya inklusi. Nah, cari sendiri antum di KBBI apaan tuh inklusi. Nah, yang ketiga ada dilalatul iltizam, ya, ada dilalah iltizam, dilalatul iltizam konsekuensi, ya. Ini kalau antum punya buku namanya, ya, syarahnya Syekh Kamilah yang mensyarah Al-Qaidul Musla, itu bagus disebutkan oleh Syekh Al-Ustadzah Kamilah. Ya, Syekh Uzaimin menjelaskan, ya, misalkan kasih contoh nama Allah Al-Khaliq ini secara mutabaqah menunjukkan kepada zat dan sifat. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di syarah Nuniyahnya Ibnu Qayyim, syarah Qasidah Nuniyah Ibnu Qayyim, ya. Bahwasanya setiap nama Allah secara mutabaqah itu pasti menunjukkan nama dan sifat. Nama dan sifat. Ya, menunjukkan nama dan sifat. Misalkan nama Allah Al-Khaliq secara mutabaqah menunjukkan zat Allah. Zat Allah, ya, zatnya yang diberi nama Al-Khaliq ini. Afwan, kata Syekh Al-Haras, setiap nama Allah secara mutabaqah menunjukkan zat dan sifat. Ya, ini kata Syekh Al-Haras. Ya, tadi lupa. Ya. Ini secara mutabaqah. Kalau secara tadammun kandungan berarti apa? Ya. Menunjukkan sifat apa? Ilmu dan kudrah. Karena enggak mungkin Allah mencipta tanpa ilmu, tanpa kemampuan. Ini tadammunnya. Ya. Naam. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jadi di sini muallif ya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ya membuka untuk kita ibarah dari abwab dilalah. Wa ada tiga macam, ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadammun, ada dalalatul iltizam. Ya, kalau dalalah mutabaqah adalah dalalatul lafdz ala jami'i makna. Ya. Dia adalah dilalah, boleh dilalah, boleh dalalah. Dilalah lafaz kepada semua makna. Ya, kalau di nama Allah berarti menunjukkan zat dan sifat. Kalau dalalah tadammun itu dalalah yang menunjukkan dalalah kepada bagian dari makna. Bagian dari makna. Kalau dilalatul iltizam berarti dalalah yang menunjukkan lazim makna, konsekuensi dari maknanya. Ya. Nah, kalau dalalatul iltizam ini biasanya pada perkara yang di luar. Ya. Misal kita mengatakan begini ya. Contohnya bagaimana ya? Nah. Hadihi darun misalkan. Ini adalah sebuah dar, sebuah rumah. Maka dalalah dari kalimat ini ya. Ya, yang menunjukkan dar berarti ini ada ruangan, kamar, dan seterusnya. Ya. Ini berarti dalalah mutabaqah. Ya. Nah, kemudian dalalahnya yang menunjukkan kepada setiap kamar dengan satuan-satuannya ini disebut dalalah tadammun. Nah, kalau dalalah ya konsekuensinya apa? Berarti nanti ada yang membangun rumah ini, berarti ada yang membangun. Berarti dalalah iltizam. Ya, dalalah iltizam. Baik, barakallahu fiik. Nah, bisa dipahami sini? Nanti kalau kita kajian mantik ya, itu insyaallah akan kita. Nanti insyaallah ya, setelah Syawal kita bikin daurah mantik. Ya, barakallahu fiik. Eh, kita baca langsung. Ya, di sini. Berarti udah baca semua tadi ya? Nugraha udah baca belum? Eh, baca Nugraha. قال مصنف رحمه الله تعالى وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه ولهذا أجمع العلماء على استدلال باللوازم في كلام الله باللازم في كلام الله لهذا السبب والطريق إلى سلوك هذه الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة اسم يصير يا يا يا خبره udah jar majrur itu laka متعلق ya dia berlaka متعلق dengan khabar yang mahdhuf terus hatta yasira laka mulakatun jayyidatun fil ghusi ala al ma'ani ad-daqiqati Aina al-Qur'ana haqqun walazim al-haqqi walazim al-haqqi walazim al-haqqi haqqun wama yatawaqqafu alayhi ala al-haqqi wama yatawaqqafu ala al-haqqi haqqun wama yatafarra'u ala al-haqqi haqqun faman wufiqa bihadihi at-tariqati wa a'tahu Allahu tawfiqan wa nuran wantufihat in fatahat wanfatahat lahu al-ulum jawab syahmi itu terus in fatahat lahu al-ulum an-nafiatu wal ma'arifu al-jalilatu wal numassil lamnya lam amr wal numassil li hadhihi al-asli amsilatan tuwaddihuha tuwaddihuhu tuwaddihu taib barakallahu fi. Ya, ini kata Syekh Abdullah bin Sa'di rahimahullah ta'ala, hadihil qa'idatu, maka kaedah ini min ajalli qawaidit tafsiri wa anfa'iha, merupakan diantara kaedah-kaedah tafsir yang paling ajal, ya, yang paling ajal, yang paling bernilai, yang paling anfa'iha, yang paling bermanfaat. Tastadi'i quwwata fikrin, yang membutuhkan kekuatan pikiran, kekuatan berpikir. Wa husna tadabburin, dan membutuhkan, ya, tadabbur jadi bahasa Indonesia ya. Apa enaknya? Masa tadabbur yang baik, perenungan yang baik. Ya. Ya, perenungan yang baik. Wa sihhata qasdin, dan membutuhkan niat yang benar, tujuan yang baik. Fa innal ladzi anzalahu huwal alimu, maka yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui bi kulli syai'in, ya, segala sesuatu. Alladzi ahata ilmuhu, ya, yang ilmunya meliputi bima tahtawi alaihi al-qulubu, meliputi semua yang tahtawi, apa maksudnya ini, yang terbetik di dalam kalbu, ya. Ya, jangan istawayahtawi, jangan diterjemahkan ke mengandung, ya, yang terbetik di dalam kalbu. Wa ma tadammanahu al-ma'ani, ya, dan mengetahui semua, ya, semua kandungan makna. Wa ma yatsba'uha, ya, ya, apa namanya, mengetahui semua arti dan maksud makna dari Al-Qur'an, ya, yang yasbawha, yang mengikutinya, maksudnya apa, yang menjadi pembukaannya. Wa yataqaddamuha, dan yang menjadi penutupnya, ya, yang mengakhirinya. Wa tatawaqqafu hiya alaihi, ya, serta hal-hal yang bergantung kepadanya. Wa lihada, ya, oleh karena itu, ya, ya. That's why, itu ya, bahasa kerennya. Ajma'al ulama'u, para ulama bersepakat, alal istidlali bil lazimi, untuk, ya, menjadikan lawazim, menjadikan lazim tuntutan-tuntutan tersebut, ya, sebagai dalil. Ya, para ulama bersepakat untuk menjadikan dalil dengan tuntutan-tuntutan, ya, di kalamillah lihada sabab, dalam, ya, ya, yang ada di Al-Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an maksudnya, ya, lihada sabab, dengan sebab ini. Wa tariqu, dan jalan, metode ila suluki hadal asli an-nafi'i, untuk menempuh, ya, landasan atau kaedah yang sangat bermanfaat ini, antafhama, ya, Anda mesti memahami ma dalla alaihi al-lafdhu minal ma'ani, Anda mesti memahami, ya, makna-makna yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Al-Qur'an tadi. Fa idza fahimtaha fahman jayyidan, nah, kalau Anda sudah memahaminya dengan pemahaman yang baik, fakir fil umuri allati tatawaqqafu 'alaiha, ya, maka pikirkanlah, maka berpikirlah, fil umuri, berbagai hal-hal, allati tatawaqqafu 'alaiha, yang berkaitan dengannya, yang bergantung dengannya. Ya, wala tahsulu biduniha, dan bahwa tidak akan tercapai maksudnya kecuali dengan cara tersebut. Ya. Wa ma yushtaratu laha, dan apa yang dipersyaratkan, ya, dari hal tersebut. Kadzalika, demikian pula. Fakir, pikirkanlah fi ma yatarattabu 'alaiha. Ya, pikirkanlah, ya, apa yang mengakibatkan, ya, dampaknya ini, ya. Kemudian wa ma yatafarra'u anha. Ya, dan pikirkanlah juga, pahamilah juga semua cabang-cabang, ya, dari hal ini. Wa yabni 'alaiha, dan yang menjadi dasar pijakannya. Wa la tazalu tufakkiru, ya, dan Anda terus berpikir fi hadhil umuri, ya, dan Anda terus berpikir dalam perkara-perkara ini. Hatta yasira laka malakatun jayyidatun, ya, ya, sampai Anda memiliki malakah, kemampuan yang jayyidah, fil ghaus, untuk menyelami alal ma'ani ad-daqiqati, untuk menyelami makna-makna yang dalam, ya, artinya Anda menyelami makna-makna tersebut dengan daqiqah, ya, dengan daqiq, ya, dengan benar, ya, dengan pemahaman yang mendalam. Fa innal qur'ana haqqun walazimul haqqi haqqun, ya, boleh juga wawunya jangan dijadikan waw ataf, ya, waw isti'nafiyah, boleh juga, boleh juga untuk baca walazimu birafa, ya. Maka sesungguhnya Al-Qur'an adalah benar adanya, dan kebenaran itu, ya, dan apa namanya, selalu berkaitan erat dengan kebenaran, dan ya, lazimul haq, ya, tuntutan kebenaran itulah hak, adalah kebenaran juga. Artinya kebenaran itu selalu berkaitan erat dengan kebenaran. Wa ma yatawaqqafu 'alal haqqi haqqun, ya, dan sesuatu yang bergantung kepada kebenaran adalah kebenaran juga. Wa ma yatafarra'u 'alal haqqi haqqun, sama, dan sesuatu yang segala sesuatu yang bercabang dari kebenaran itu juga pasti kebenaran juga. Faman wuffiqa li hadhihi at-tariqati, maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk dapat menempuh metode ini dengan benar, a'tahullahu taufiqan wa nuran, berarti Allah telah memberikan dia taufik sekaligus cahaya, ya. Kemudian apa lagi? In fatahat lahu al-ulumu an-nafi'atu, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat pun juga akan terbuka untuknya, tersingkap untuknya. Wal ma'arifu al-jalilatu, dan ma'arif, ya, ma'rifat-ma'rifat, pengetahuan-pengetahuan yang jalilah, yang tinggi, ya. Wal numassil, lamnya lam amr, li hadzal asli amsilatan tudihuha, ya. Nah, marilah kita, ya, memberikan contoh-contoh li hadzal asli, pada landasan ini atau kaidah ini, ya, yang akan semakin menjelaskannya, memperjelas permasalahannya. Minha, diantaranya. Udah dibaca ini? Belum. Fikri, baca Fikri. Ala anna syar'ahu nurun wa rahmatun. Walihada birahmatihi wa ihsanihi li'annaha min fadlihi wa akrihi. Wa minha qawlu ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha fa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Fa idza fahimta anna allaha amara bi'adai al-amanati kulliha ila ahliha istablata bidzalika ala wujubi hifdzi al-amanati ala wujubi mudaf ala wujubi hifdzi al-amanati wa adami idha'atihi wa tafriqi idha'atiha wa adami idha'atiha wa tafriqi wa ta'addi fiha wa annahu la yatimmu al-ada'a al-ada'u fa'il yatimmu wa annahu la yatimmu al-ada'u li'abiha ila bidzalika. Baik. Ya barakallahu fiik. Berikutnya perhatikan di sini. Ya. Minha di antaranya contohnya, contoh-contoh yang akan semakin memperjelas hal ini. Fi asma'ihi al-husna, dalam nama-nama Allah yang husna. Husna itu muannas dari apa? Ahsan. Berarti di nama-nama Allah yang paling baik, yang terbaik. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ambil contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Fa innaha, nah ini kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tadullu bi lafdhiha ala wasfihi bi rahmati. Ya. Dengan lafadznya kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, nama Allah ini menunjukkan kepada sifat Allah, ya, sifat Allah yang rahmah. Ya, yang maha pengasih, maha penyayang. Wasa'ati rahmati, dan menunjukkan kepada apa? Luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Kalau dari nama Ar-Rahman aja kita sudah tahu maknanya apa? Dzur rahmati al-wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Ya. Fa idza fahimta anna rahmata, apabila Anda telah memahami bahwasanya rahmat, kasih sayang, allati la yushbihuha rahmatu ahadin, kasih sayang yang ada pada Allah, sifat rahmah yang ada pada Allah, yang rahmat, yang kasih sayang siapapun, siapapun makhluk, siapapun, itu tidak akan pernah menyamai sifat rahmah Allah. Hiya wasfuhu as-sabitu. Ya. Berarti di sini, ini merupakan, rahmah ini adalah berarti sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang-orang Asy'ariyah enggak. Mereka menyatakan sifat rahmah ini adalah bagian dari sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di Al-Qur'an penyebutan sifat rahmah itu lebih banyak daripada sifat iradah. Apakah dengan fi'il madi, fi'il mudhari, ya? Kemudian dengan masdarnya lebih banyak. Taibarakallahu fiik. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa annahu awsala rahmatahu, dan bahwasanya Allah akan awsala, enaknya apa terjemahin, mencurahkan rahmatnya ila kulli makhluqin, kepada seluruh makhluknya. Wa lam yakhlu ahadun min rahmati tarfata ainin, ya, dan tidak ada seorang pun yang terlepas dari rahmat Allah walau sekejap mata pun. Allah punya 100 rahmat, satu rahmat Allah berikan di dunia, 90 rahmat, 99 di akhirat. Satu rahmat aja, jangankan manusia, singa aja bisa mencintai, menyayangi anaknya. Ya, kita bisa berempati dan seterusnya. Ya, tarfatain, tidak ada yang terlepas dari rahmat Allah walau sekejap mata pun. Arabta anna hada al-wasfa, maka Anda mengetahui bahwasanya sifat ini, sifat rahmat Allah ini, yadullu ala kamali hayatihi. Berarti ini menunjukkan kepada, ya, kepada kesempurnaan sifat Allah. Ya, ini main nih dilalah mutabaqah, dilalah tadamun, dan dilalah al-iltizam. Inilah wasimnya ini. Ya. Wa kamali kudratihi, dan kesempurnaan kekuasaannya. Wa ihatati ilmihi, dan ya apa keluasan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ya, wanufudi, ya, masyiatihi, dan terlaksananya semua kehendaknya. Wa kamari hikmatihi, dan sempurnanya hikmah kebijaksanaannya. litawaqqufir rahmati ala dhalika kullih. Ya. Ya, mana lagi tadi? Litawaqqufi ar-rahmah, litawaqqufir rahmati ala dhalika kullih. Ya. Maka dengan demikian, ya. Ya. Ini berarti rahmat Allah ini sudah, ya, apa artinya, sudah cukup, ya, ya, menjadi bukti akan hal ini semua. Summa stadlalta, kemudian Anda berdalil, ya, kemudian Anda berdalil bisa'ati rahmatihi, dengan luasnya rahmatnya, ala anna syar'ahu nurun wa rahmatun, bahwa syariat Allah itu semuanya adalah cahaya dan rahmat. Walihada, oleh karena itu yu'allilu ta'ala kathiran minal ahkami syar'iyya birahmatihi wa ihsanihi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yu'allilu ta'ala, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa namanya, alasan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala merangkai banyak sekali hukum-hukum agama syariah, hukum-hukum syariah ini dengan rahmat dan ihsannya dan kebaikannya. Li'annaha min muqtadahu wa asarihi, karena ini adalah, ya, konsekuensinya, ini adalah muqtadahu, ya, apa yang ditunjukkannya, yang menjadi tuntutannya dan dampaknya, ya. Tuntutannya demikian dan ini dampaknya. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menyuruh, apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan keadilan. Ya. Nah, ini Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Ya. Dan untuk berbuat adil ketika berhukum. Fa idza fahimta, nah apabila Anda memahami annallaha amara bi ada'il amanati kulliha ila ahliha. Apabila Allah memahami bahwasanya Allah memerintahkan untuk, ya, menunaikan semua amanat semuanya kepada orang yang berhaknya, istadlalta. Ya. Istadlalta, maka ini Anda dapat menjadikan dalil bidzalika atas hal ini, ya, ala wujubi hifdzil amanati, ya, ya, dalil bahwasanya akan wajibnya menjaga amanah, wa adami idaatiha, dan tidak boleh menyia-nyiakannya, wa tafriti, menyepelekannya, wa taaddi fiha, atau melampaui batasnya. Ya, wa annahu la yatimmu al-ada'u li ahliha illa bidzalik. Ya, dan bahwasanya tidak akan sempurna penunaian amanah tersebut. Ya. Tidak akan sempurna penunaian amanah tersebut untuk disampaikan kepada orang yang berhak kecuali dengan hal tadi. Ya. Nah, ini maksudnya firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini perintah dari Allah untuk menunaikan amanah. Ya. Untuk menunaikan amanah. Jadi perintah Allah agar kita memberikan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Berarti ini konsekuensinya, kita mesti menjaganya. Paham gak sini? Konsekuensinya kita mesti menjaga amanah tersebut. Ya, karena yang namanya penunaian amanah tidak akan sempurna, tidak akan terrealisasi kecuali dengan bentuk penjagaan. Paham gak di sini? Misal saya amanahkan kepada Niko. Niko, tolong ini kitab amanah buat saya amanahin antum untuk antum sampaikan, berikan kepada si Paris, gitu. Ya, jadi tugas Niko ini apa? Cuman menunaikan amanah dibagi ke Paris. Ya. Nah, tapi penunaian amanah ini tidak akan sempurna kecuali dengan menjaga amanah tadi. Ya, dengan menjaga amanah tadi. Dijaga barangnya, tidak diberikan kepada orang lain, tidak dibuka-buka dan seterusnya. Kalau enggak akan, ya, terjadi. Kalau antum buka-buka dulu, lihat, ternyata ada duitnya di dalam buku 1 juta. Nah, akhirnya tidak diamanahi. Ya. Atau malah dipinjemin dulu. Nah, dipinjemin dulu si Isan. Tuh, buku siapa tuh? Pinjam dulu dong. Nah, ini pakai aja. Nah, nanti akhirnya entar hilang. Nah, akhirnya nanti Niko enggak bisa menunaikan amanah yang dari saya tadi untuk menyampaikan buku itu ke Paris. Ini contoh simpelnya. Ngerti enggak di sini? Nah, ini uraian dari ya Syekh tadi. Barakallahu fikum. Nah. Jadi kalau ditanya, mana dalil yang menjaga amanah, ya? Menjaga amanah mana dalil yang ada dalilnya menunaikan amanah, begitu kan? Dalil menjaga apa? Dalilnya firman Allah tadi, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanah. Loh, itu kan dalil untuk menunaikan amanah, bukan menjaga. Iya, karena penunaian amanah tidak sempurna kecuali dengan adanya penjagaan amanah. Ini namanya dalalatul iltizam, ya, atau dilalatul iltizam. Ini maknanya. Ngerti sini? Ya, paham enggak? Baik, barakallahu fiik. Terus berikutnya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Siapa? Si ini. Ihsan, baca Ihsan. Wajtinaba nahihi yatawakkafu ala ma'rifatihi wa ilmihi. Wa kaifa yatasawwaru al-yatakyamnatila al-jahilu al-amra alladhi la ya'rifuhu aw yad'u aw yad'u al-amra alladhi ya'rifuhu. Wakadzalika amru ibadihi an ya'muru bil ma'rufi wa yanhau 'anil munkar. Antum amruhu ya. Amruhu. Amara wa lidzalika amara. Wakadzalika amru ibadihi. Ada hunya. Berarti amruhu. Berarti amru. Wakadzalika amru ibadihi an ya'muru bil ma'rufi wa yanhau 'anil munkari. Yatawakkafu dzalika 'alal ilmi bil ma'rufi wal munkari liya'muru bihadza wa yanha 'an hadza. Kama la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Wa ma la yaksulu tarku. Wa ma la yaksulu tarkul manhi anhu illa bihi fahuwa wajibu. Wal ilmu bil imani wal amali as-salihi mutaqaddimun ala qiyami bihi wal ilmu bidhihi dalika mutaqaddimun ala dhatihi bisihalati tarki ma la ya'rifuhu al 'abdu qasdan wa taqarruban wa ta'abbudan. Nah. Baik, berikutnya. Ya, kata Syekh, wa idza fahimta anna Allah amara bil hikami bil hukmi bainan nasi bil adl, apabila Anda sudah mengetahui, sudah memahami Allah SWT memerintahkan, ya, Allah SWT memerintahkan, ya, agar untuk menghukumi di antara manusia dengan adil, dengan keadilan, istadlalta, ya, maka Anda menjadikan dalil hal tersebut ala anna kulla hakimin, bahwa wajib bagi semua hakim yang memutuskan bainan nas di antara manusia fil umuril kibari wasighar, dalam berbagai perkara yang besar maupun yang kecil, ya, la budda ayakuna aliman, maka mereka mesti, ya, berilmu bima yahkumu bihi, ya, akan apa yang mereka putuskan. Jadi disuruh hakim ini kan disuruh untuk berbuat adil. Allah memerintahkan kita agar kita berbuat adil kalau memutuskan manusia. Maka kita dapat menjadikan hal ini jadi dalil. Semua hakim di dunia ini dia mesti berilmu. Loh kok berilmu? Nah, ini iltizam, ya, dalalatul iltizam. Konsekuensinya demikian. Tabarakallahu fikum. Ngerti sini, ya? Ya, dia mesti berilmu, ya. Dia mesti berilmu, dia mesti berilmu dalam hal ini. Ilmu yang mendalam, ya. Fa in kana hakiman aman, aman. Nah, jika hakimnya itu ternyata orang awam, ya, enggak ngerti. Fala budda ayuhassila minal ilmi ma yuahiluhu ila dalik. Ya. Hakim aman ini hakim apa? Bukan hakim orang awam, ya. Maksudnya aman hakim yang agung, ya, bukan hakim yang orang awam. Ya. Maka pastilah, ya. Hakim yang umum, ya. Aman ini hakim yang umum atau hakim yang bodoh, ya. Oh, bukan yang bodoh, enggak. Ya. Fala budda ayuhassila minal ilmi ma yuahiluhu ila dalik. Ya. Maka pastilah dia akan menghasilkan, ya, ilmu. Ya. Ilmu. Dan dia pun juga, ya, ma yuahiluhu, dari apa yang keahlian yang dia miliki dalam hal tersebut. Ya, hakim yang hukum menghukumi secara umum. Ya. Fa in kana hakiman bi ba'dil umuri al juz'iyah. Dan jika dia adalah seorang hakim pada bidang tertentu, ya, kasyikok, semisal perselisihan baina zaujain, antara sepasang suami istri, haitsu amara Allahu an nab'atha hukman min ahli wa hukman min ahliha, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar, ya, kita mengutus, ya, juru runding dari pihak suami dan dari pihak istri, dari min ahlihi, dari pihak suami ataupun dari pihak istri, ya, fala budda ayyakuna arifan bihadhihi al-umuri allati yuridu ayyahkuma biha, maka hakim wajib mengetahui sebelumnya, ya, hakim dia harus arifan, mengetahui semua perkara ini, allati yuridu ayyahkuma biha, ya, dia harus mengetahui semua perkara ini, yaitu permasalahan yang diputuskan tadi, ya, Wa ya'rifu at-tariq allati tusilu ilaiha. Dan dia pun mengetahui bagaimana metode atau cara ya yang akan menghantarkan kepada hal tersebut. Artinya dia mengetahui cara penyelesaian yang benar dan adil. Wa bihadza bi'ainihi nastadillu ala wujubi talabil ilmi. Ya, dengan sendirinya maka di sini berdasarkan hal ini kita dapat menyimpulkan berdalil akan wajibnya menuntut ilmu. Ya, wa annahu fardhu ainin. Ya. Ya. Dan bahwasanya hal ini adalah fardhu ain. Ya, mengetahui perkara-perkara perselisihan, pernikahan dan seterusnya. Fikuli alaya itu fardhu ain. Afwan, bukan fardu ain. Dan inilah fardu ain, ya benar. Fi kulli amrin yahtajuhu al-abdu. Pada setiap perkara yang dibutuhkan oleh hamba, oleh manusia. Fa innallaha amarana bi awamira katsiratin. Maka Allah memerintahkan kepada kita dengan ya perkara-perkara yang sangat banyak. Ya. Wa nahana an umurin katsiratin, dan Allah pun melarang kita dari banyak hal. Minal wa minal ma'lum anna imtisala amrihi, dan sesuatu hal yang telah diketahui bahwasanya melaksanakan perintah Allah, wajtinaba nahihi dan menjauhi larangannya, yatawaqqafu ala ma'rifati wa ilmihi. Ini semua bergantung ya, ini semua bergantung kepada ya, pengenalan kepada Allah dan ilmunya. Ya, pengenalan terhadap larangan tersebut maupun pengenalan terhadap pengetahuan terhadap perintah tersebut. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini maksudnya demikian. Jadi ma'rifatihi itu bukan kembali kepada Allah domirha, tapi kepada ya perintah ya atau larangan tadi. Kaifa yatasawwaru ayyam tasila al-jahilu al-amra alladzi la ya'rifuhu. Ya. Gimana bisa dibayangkan seorang yang jahil dia dapat melaksanakan perintah yang dia sendiri enggak tahu hakikat perintah tadi. Au yada'a al-amra alladhi ya'rifuhu. Atau di, bagaimana dapat dibayangkan seorang yang jahil dapat meninggalkan ya dapat meninggalkan ya sebuah perkara yang dia sendiri enggak tahu. Nah, ini paham enggak di sini? Tabarakallahu fikum. Wa kadzalika amruhu, demikian pula dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala li ibadihi kepada para hamba-hambanya. Ya, an ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Ya. Agar para hamba ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, agar mereka amar ma'ruf nahi munkar. Ya tawaqqafu dzalika 'alan ilmi bil ma'ruf wal munkar. Maka hal ini bergantung kepada pengetahuan terhadap ya yang perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Ya, liya mura bihada. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, agar diperintahkan dengan hal tersebut. Wa yanha an hada, agar makhluk wa ya'mura bihada. Agar makhluk agar dia dapat memerintahkan dengan perkara yang ma'ruf berdasarkan ilmu, wa yanha an hada. Dan dia dapat melarang dari hal tersebut karena dia sudah tahu itu terlarang. Fama la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ya. Maka suatu ya kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar wajib. Tapi mesti ada pengetahuan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bagaimana tata caranya, apa yang mau disampaikan, kontennya apa, ya, bagaimana menghadapi badu dan seterusnya. Nah, ini semua wajib. Ya. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar tidak akan sempurna kecuali dengan adanya ini. Wa ma la yahsulu tarkul manhi anhu illa bihi fa huwa wajibun. Baik. Dan suatu perkara yang tidak terwujud ditinggalkannya hal-hal yang dilarang kecuali dengannya, kecuali dengan satu hal tersebut, maka hal tersebut pun menjadi wajib. Fal ilmu bil iman wal amali salih mutaqaddimun 'alal qiyami bih. Ya, maka ilmu, pengetahuan tentang iman, tentang amal saleh, maka ini harus lebih didahulukan daripada melaksanakannya. Makanya ada kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Wal ilmu bididhi dalik mutaqaddimun ala tarkihi. Dan ilmu mengetahui tentang hal-hal yang berlawanan dengan tadi. Ya, mengetahui tentang kesyirikan, mengetahui tentang ya lawan dari amal apa? Ya, enggak mau beramal misalkan. Lawannya apa berarti? Maksiat ya. Lawan dari bid'ah, lawan dari sunnah bid'ah, maka mengetahui hal ini pun juga ya perkara yang wajib. Ya, mutaqaddimun ala tarkih, ini lebih di kita dahulukan daripada kita meninggalkannya. Gimana mau meninggalkan kesyirikan, enggak tahu hakikat kesyirikan? Ya, listihadati tarki ma la ya'rifuhu al-abdu qasdan wa taqarruban wa ta'abbudan. Ya, karena kemustahilan. Ya. Karena kemustahilan ya meninggalkan sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang hamba, ya. Ya, tidak diketahui dengan sengaja, qasdan dengan sengaja, wa taqarruban ataupun untuk bertaqarrub, wa ta'abbudan ataupun untuk beribadah. Ini adalah mustahil. Ya, kenapa? Karena dia tidak dapat membedakannya dengan benar. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh dilalatul iltizam. Ya. Tabarakallahu fik. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat misalkan, ini langsung praktek ayat. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Berarti ini juga adalah perintah, ya, bukan untuk mengerjakan sholat aja. Berarti perintah untuk mengilmui tentang sholat. Ya, fikih sholat. Karena tidak sempurna penunaian sholat tersebut kecuali dengan pengetahuannya. Ya. Begitu juga Allah memerintahkan kita dengan zakat dan seterusnya. Baik, berikutnya dibaca. Masih ada waktu, tenang aja. Ya. Arga, baca Arga. والحث عليه من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة لقوله تعالى وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ كُلَّ قُوَّةٍ عَقْلِيَّةٍ وَبَدَنِيَّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ اسْتَشْهَدَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَقَرَنَ شَهَادَتَهُمْ بِشَهَادَتِهِ وَشَهَادَةِ مَلَائِكَتِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ حُجَّةٌ من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتدي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في دينه يقتدي سؤالهم الله. Maka permintaan mereka kepada Allah ini menunjukkan, menuntut jami'ah ma tatimmun imamatu fiddini bihi min ulumin wa ma'arifa jalilatin wa a'malin salihatin wa akhlaqin fadilatin li'anna su'ala al-'abdi li rabbihi syai'an su'alun lahu wa lamma la yatimmu illa bihi kama idza sa'ala Allah al-jannata wasti'ada bihi minan nari fa innahu yaqtadi ala kulli ma yuqarribu ila hadhihi wa yab'udu wa yub'idu min hadhihi wa min dhalika annahu amara bis salahi wal islahi wa asna ala al muslimina wa akhbara annahu la yasluhu amalu al muslimina wa fayastadilu bidzalika ala anna kulla amrin fihi salahun lil ibadi fi amri dinihim wa dunyahum wa kullu amrin atau ke ala annakula wa kullu amrin wa kullu amrin yu'inu ala dhalika fa innahu dakhilun fi amri Allahi wa tarbibihi wa anna kullu fasadin wa dararin wa syarrin fa innahu dakhilun fi nahyihi wa tahdhiri anhu wa annahu yajibu taksiru kulli ma ya'udu ila salati wal islahi bihasab istita'atil abdi kama qala syu'aibun syu'aibu syu'aibu syu'aib munsharif atau ghair munsharif? Hah? Syu'aib munsharif ya? Munsharif. Siapa nama Nabi yang munsharif? Muhammad SAW. Saleh, Nuh, Lut, Hud, Syu'aib maksudnya. Hah? Hah? Udah tadi Saleh, udah. Syu'aib, Syu'aib. Syu'aibun alaihi salam. In uridu illa islaha mastata'tu. Baik, ini dulu. Di mana harga? Ya. Wa min dzalika al-amru bil jihad wal hasru. Hasru ma'tub kepada al-amru bukan kepada al-jihad. Ya. Maka di antara contoh-contohnya adalah perintah untuk berjihad dan anjuran motivasi untuk berjihad. Min lazimi dzalika, maka ya, ini termasuk ya termasuk dari kelaziman konsekuensi dari perintah jihad dan anjurannya ini adalah al-amru bi kulli ma la yatimu al-jihadu illa bih. Itu perintah untuk melakukan semua hal yang ya yang tidak akan sempurna jihad kecuali dengannya. Berarti apa tuh? Ta'allum rabb. Itu belajar melempar, melempar tombak, warukub, mengendarai kuda, kendaraan ya. Ya, kemudian rami bisa juga kita terjemahkan tembak menembak kalau zaman sekarang. Mengendarai kuda berarti ini mengendarai tank, mengendarai apalah ya, helikopter. Ya. Wa amali alatihi wa sanaatihi, ya dan juga tentang pembuatan alat-alatnya, alat-alat tempur, ya dan sanaahnya, bagaimana produksinya. Ma'anna dzalika kullahu, padahal semua ini semuanya dakhilun dukhula, dukhula maf'ul mutlak tadi harga. Ini semua masuk ke dalam ya seutuhnya masuk ke dalam cakupan mutabaqah. Ya. Dilalah mutabaqah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Taibar kalau fik. Ya. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Fa innaha tatanawwalu kullu quwwatin aqliyatin, maka ini mencakup semua kekuatan akal, kekuatan badan, kekuatan sia-sia politik dan semisalnya. Wa min dzalika, di antara hal tersebut juga di antara contoh ini annallaha istashhada bi ahli al-ilm. Allah Subhanahu wa taala ya mempersaksikan para orang-orang yang berilmu ada tauhidi, mempersaksikan tauhid mereka. Wa qarana syahadatahum, dan Allah menggandengkan persaksiannya ya, ahli ilmu bi syahadatihi, dengan syahadat Allah, dengan syahadat malaikatnya. Wa hadza yadullu ala adalatihim, berarti ini menunjukkan akan sikap adalah ya sikap adalah yang ada pada orang-orang yang berilmu, ya sifat adalah, adalah itu kalau bahasa Indonesia artinya apa? Ya, sikap bagaimana mereka memiliki agama yang kuat. Wa annahum hujjatun minallah, dan bahwasanya mereka adalah hujjah, argumen dari Allah. Ya, ala man kadzdzabah, ala man kadzdzaba, bagi terhadap orang-orang yang mendustakan bimanzilati ayatihi, ya. Yang mendustakan ayat-ayat Allah ya dengan kedudukan ayat-ayat Allah dan dalil-dalilnya. Ini jelas ya bahwasanya ahli ilmu ya merekalah yang diterima syahadatnya ya terkait dari apa yang mereka ketahui. Ya, syahadat ini Allah firmankan apa? Wa syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Ya. Wa min dzalika, di antaranya juga adalah soal ibadi rahmani rabbahum. Ya. Di antara hal ini juga bahwasanya permintaan hamba Allah yang Maha Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman itu hamba Allah yang saleh kepada Rabb-nya, ayyaja'alahum lil muttaqina imama, agar Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Maka yaqtadi su'aluhum Allah jami'a matatimu al-imamah. Maka hal ini ya menunjukkan bahwa permintaan mereka kepada Allah ini menunjukkan kepada semua, ya, menuntut kepada semua yang la tatimu al-imamatu, yang kepemimpinan tidak sempurna fiddin dalam agama, bihi min ulumin berupa ilmu wa ma'arifah jalilatin, ya, ya, berupa ilmu dan apa namanya ma'arif, ya, ma'rifat-ma'rifat yang tinggi, pengetahuan-pengetahuan yang tinggi, dan amal saleh, akhlak yang fadilah, akhlak yang mulia. Ini ya, maka kalau dia minta, ya Allah jadikanlah kami pemimpin-pemimpin orang yang beriman, maka dia berarti minta juga itu semua, minta amal soleh, minta akhlak yang mulia, minta pengetahuan dan seterusnya. Ya, li'anna su'alal abdi li rabbihi syai'an su'alu lahu, ya, walima la yatimu ila bihi. Karena permintaan hamba kepada Rabbnya, permintaan sesuatu hal hamba terhadap Rabbnya, berarti itu juga dia meminta kepada Allah sekaligus bersama penyebab kesempurnaan permintaan tadi. Ya. Kama idza sa'alallaha al-jannata, sebagaimana dia meminta kepada Allah ya surga, wasti'ada bihi minan nar, dan agar dilindungi dari neraka. Fa innahu yaqtadi su'ala kulli ma yuqarribu ila hadhihi. Maka berarti ini apa? Ya, konsekuensinya ini berarti dia menunjukkan kepada semua, ini menuntut, dia meminta kepada semua, ya, permintaan semua yang akan mendekatkan diri kepada hal ini, mendekatkan diri kepada surga, wa yubaiduhu min hadihi, dan yang menjauhkan dia dari neraka. Baik. Ya. Berarti misalkan begini, antum berdoa, Allahumma inni as'aluka an-najah fil imtihan. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah, ya, an-najah fil imtihan, agar saya lolos ujian nanti, ya, agar saya bisa ujian nanti. Maka ini ya mencakup semua ya permintaan-permintaan apa? Ya, sarana-sarana untuk ya bisa ujian. Berarti apa? Mudzakarah, murojaah, ya, menghafal dan seterusnya. Ya. Udah adzan belum? Udah, berarti sampai sini dulu deh ya. Tapi ini udah dibaca ya? Tadi sama harga. Ya, subhanallah, bihamdik, syabala, ilalanta, astagfirullahaladzim.